Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih terus melimpahkan kepada kita semuanya berbagai macam dari nikmat-nikmat-Nya, sehingga di malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk bersama-sama melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan kajian kita yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar berkurban dan menyembelih. Ikhwani fiddin, a'izzani Allahu iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya, pembacaan dalam pembahasan ini dari kitab Talkhis Kitab Ahkamil Udhiyah wa Zakah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, kita masih dalam fasal yang kedua tentang syarat-syarat udhiyah, syarat-syarat berkurban, hewan kurban. Syarat yang pertama, harus dari hewan ternak. An takuna min bahimatil an'am. Syarat yang kedua, an tablugha sinnal mahduda syar'an. Telah mencapai usia, umur yang ditentukan dalam syariat, yang telah ditentukan, dibatasi dalam syariat, yaitu unta minimalnya sempurna 5 tahun, masuk tahun ke-6. Sapi sempurna 2 tahun, masuk tahun ke-3. Kambing ada 2 macam, 2 jenis. Kambing ma'iz, kambing kacangan, dan kambing do'an, kambing domba. Adapun kambing kacangan minimalnya sempurna 1 tahun, masuk tahun ke-2. Adapun kambing domba, do'an, minimalnya sempurna 6 bulan, masuk bulan ke-7. Kita lanjutkan penjelasan beliau syarat yang berikutnya. Syarat yang ketiga, an takuna khaliyatan minal uyubil mani'ati minal ijza. Harus terbebas dari cacat-cacat, aib-aib yang menghalangi sahnya dijadikan sebagai hewan kurban. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib, riwayat Abi Dawud dan yang lainnya, ada 4 jenis hewan cacat pada hewan yang tidak boleh, tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban, dikiaskan dengannya, yang semaan dengannya atau yang lebih parah dengannya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 4 la tujzu fil adahim. الأرنجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنكي. Yang pertama, الأرنجاء البين عرجها, hewan yang pincang, yang jelas pincangnya. Jelas pincangnya, dikatakan jelas. Yamna'ul bahimah min musayaratil salimah fi mamsyaha. Dengan pincang tersebut dia tidak bisa seiringan dengan hewan-hewan yang sehat, yang selamat dari cacat tersebut. Setiap berjalan beriringan dengan rombongannya sering ketinggalan terus. tidak bisa berjalan dengan seiringan dengan rombongannya. Ini pincang yang jelas, pincangnya. Adapun pincang sedikit masih bisa terus berjalan beriringan dengan rombongannya, dengan kawan-kawannya, maka masih sah, masih boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Yang kedua, al-awra al-bayyinu awaruha, yang buta salah satu matanya, jelas butanya, terlihat jelas butanya. Misalnya tankhasifu bihil ain, matanya cekung masuk ke dalam, dikatakan buta salah satu matanya, jelas butanya. Misalnya kata beliau tankhasifu bihil ain, matanya cekung masuk ke dalam, au tabrus, atau keluar, menonjol matanya, keluar, hatta takuna kazir, sampai seperti kancing pakaian, atau tabyaddu ibyidadan, ibyidadan, berwarna putih matanya, jelas menunjukkan dia buta, salah satu matanya buta. Nah, ini yang kedua, yang tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban, yang buta salah satu matanya dan jelas terlihat matanya tersebut buta. Kemudian yang ketiga, wal maridah albayyinu maradah, yang sakit jelas sakitnya, terlihat tanda-tanda sakit pada hewan tersebut. Misalnya dia demam kal humma, demam sehingga tidak bisa keluar digembalakan, atau tidak mau makan karena sakit. Dan yang keempat, al-ajfa allati la tunki, kurus yang tidak ada sumsumnya, kurus tidak ada sumsumnya. Terkumpul dua sifat ini, kurus dan tidak ada sumsumnya. Adapun kurus yang masih ada sumsumnya, ini masih sah dijadikan sebagai hewan kurban. Ini empat cacat yang ada pada hewan yang tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban, tidak sah dikiaskan dengannya, yang semaan dengannya atau yang lebih parah. Disebutkan beliau di sini ada 6 yang dikiaskan dengannya serupa atau lebih parah. Yang pertama, al-amya, yang buta kedua-duanya. Apabila buta salah satu matanya jelas sebutannya tidak sah, maka buta dua-duanya lebih tidak sah. Berikutnya dikiaskan juga, al-mabashumah hatta tathluta wa yazula anha al-khatar, yang sakit pencernaannya, yang tidak bisa buang air, semakan banyak kekenyangan, tidak bisa buang air, sampai dia bisa buang air dan hilang bahaya yang menimpanya. Aktsara min at-ta'am hatta takham, terlalu banyak makan sampai rusak pencernaannya. Jika ada hewan yang seperti ini, makan kebanyakan kemudian dia mau mati, yang terlalu banyak tidak bisa buang air, tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban sampai hilang bahaya tersebut yang menimpanya. Yang berikutnya juga yang dikiaskan juga, al-mutawallidah idza ta'assarat wiladatuha, yang sedang mau melahirkan dan sulit keluar anaknya. Ini dalam keadaan bahaya, kadang selamat, kadang bisa meninggal. Sampai hilang bahaya tersebut. Demikian juga dikiaskan dengannya, kata al-musaba bima yumituha min khank wa sukut min ulum, yang tertimpa sesuatu yang bisa menyebabkan dia mati. Misalnya dicekek atau jatuh dari tempat yang tinggi, jatuh dari ketinggian. sampai hilang bahaya tersebut. Yang tertimpa dengan perkara seperti ini yang biasanya menjadikan hewan mati, maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban sampai dipastikan hewan tersebut sehat dan selamat dari bahaya tersebut. Demikian juga dikiaskan dengannya yang tidak sah dijadikan sebagai hewan kurban, az-zamani wa hiya al-ajiz 'an al-mashy li'ahah. Hewan yang tidak bisa berjalan karena penyakit. Yang pincang, yang jelas pincang yang tidak sah, maka yang tidak bisa jalan sama sekali. Ini lebih apa? Tidak sah, nanti tidak bisa jalan karena penyakit. Demikian juga dikiaskan dengan yang keenam yang beliau sebutkan, maqtu'atu ihdal yadain aw rijlain. Yang terpotong salah satu tangannya atau kakinya. Nah, ini dikiaskan dengan empat tadi. Semaan dengannya atau lebih parah. Sehingga apa tidak sah, tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Ini syarat yang ketiga, harus selamat dari cacat-cacat, aib-aib yang menghalangi sahnya dijadikan sebagai hewan kurban. Yang berikutnya, antakuna ma milkanil mudhahi aw ma'dunan lahu fiha min kibalis syar aw min kibalil malik. Hewan tersebut yang dijadikan sebagai hewan kurban adalah milik orang yang berkurban. Adalah milik dia. Atau dia diizinkan oleh syariat. Atau diizinkan oleh pemiliknya. Ini hewan yang ingin disembelih dijadikan sebagai hewan kurban adalah milik yang berkurban tersebut. Atau dia diizinkan oleh syariat. Atau diizinkan oleh pemiliknya. Adapun hewan kurban bukan milik dia, bukan juga tidak juga diberikan izin oleh pemiliknya atau oleh syariat, kemudian dia ingin jadikan sebagai hewan kurban, tidak boleh. Saya tetangganya punya kambing banyak, ambil satu deh untuk hewan kurban. Tidak diizinkan oleh pemiliknya, tidak boleh. Kal maghsub wal masruq, atau seperti hewan yang diambil tanpa izin pemiliknya atau yang dicuri. Tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Tidak sah mendekatkan diri kepada Allah dengan maksiat. La yasihu taqarrubu ila Allah bi ma'siyatihna. Syarat yang kelima, alla yata'allaqu biha haqqunil ghair. Tidak berkaitan dengan hewan tersebut hak orang lain. Yang tidak ada hak orang lain yang berkaitan dengan hewan tersebut yang dijadikan sebagai hewan kurban. Yang tidak boleh seperti misalnya almarhun, hewan yang sedang digadaikan. Hewan yang sedang digadaikan berarti berkaitan dengannya hak orang lain. Maka tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Misalnya dia minjam uang ke saudaranya, tetangganya. Kemudian hewannya dijadikan sebagai jaminan, gadaian. Ini pinjam 5 juta. Ini sapiku sebagai jaminan. Saya pinjam selama sampai sebulan. Kalau sebulan saya enggak lunasi, ini sapiku kami saya jual. Kamu ambil uangmu. Jika lebih kamu kembalikan sisanya kepadaku. Selama hewan tersebut masih dalam jaminan, barang gadaian berkaitan dengan hak orang lain, maka tidak boleh. Tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Syarat yang berikutnya, an yudhaha biha aw an yudhahiya biha fil waqtil mahdud syar'an. Dia menyembelihnya pada waktu yang ditentukan dalam syariat. Harus pada tepat pada waktunya. Tidak boleh sebelum masuk waktunya. Tidak boleh juga setelah keluar waktunya. Tanpa udzur syar'i. Waktu menyembelih yang sesuai dengan syariat. Yaitu apa? Setelah sholat Idul Adha. Setelah selesai sholat Idul Adha. Sampai terbenamnya matahari. Di akhir ayyamu tasyrik. Pada tanggal 13 Dzulhijjah. Barang siapa menyembelih sebelum waktunya, maka tidak sah sebagai hewan kurban. sembelihan biasa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, "Man dzabaha qabla shalah fa innama huwa lahmun qaddama li ahlihi wa laysa minan nusuki fi syai." Barang siapa menyembelih sebelum salat Idul Adha dia menyembelih terlebih dahulu, maka itu adalah daging biasa yang dia peruntukkan, dia berikan kepada keluarganya. Bukan termasuk hewan kurban sama sekali. Bukan termasuk udhiyah. Karena apa? Belum masuk waktunya. Menyembelihnya harus pada waktu yang ditentukan dalam syariat. Ada pun menyembelih setelah waktunya berakhir, tanpa udzur syar'i juga apa tidak sah, karena mengeluarkan ibah dari waktunya tanpa udzur syar'i. Man 'amila 'amalan laisa 'ani amruna fahuwa raddun. Ada pun jika dia memiliki udzur, misalnya lupa atau hewan kurbannya lari kabur, didapat setelah selesai ayam tasyrik baru didapat. Ini apa? Dia punya udzur. Insyaallah masuk dalam keumuman hadis tentang salat. Man nama an salat aw nasiha fa in yusalliha idza istaiqadha aw dzakaraha. Barang siapa lupa salat, lupa atau tertidur, maka dia melaksanakannya ketika dia ingat, ketika terbangun. Dikiaskan dengan ini, demikian juga ibadah berkurban yang memiliki waktu tertentu, namun dia melaksanakan di luar waktunya dengan udzur syar'i, insyaallah nanti tetap sebagai udhiyah jika dia mengakhirkannya dengan udzur sebab udzur syar'i. Dan menyembelih baik di malam atau di siang hari pada waktu penyembelihan diperbolehkan. Boleh di malam, boleh di siang hari, akan tapi di siang hari kata beliau lebih bagus, wa dhabu fi nahar aula. Dan semakin cepat semakin bagus. Misalnya saya menyembelih di hari lebaran lebih bagus daripada menyembelih tanggal 1 tasyrik. Menyembelih pada tanggal 1 tasyrik ayam mutasyrik lebih bagus daripada menyembelih pada hari kedua ayam mutasyrik. Demikian seterusnya, karena lebih menyegerakan kebaikan, lebih mendahulukan bersegera dalam kebaikan. Nah, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ini fasal yang kedua, syarat-syarat udhiyah, syarat-syarat hewan sembelihan atau dalam berkurban. Ada 6 yang beliau sebutkan di sini. Kemudian fasal yang berikutnya, fil afdali min al-adhahi jinsan aw sifatan wal makruh minha. Hewan kurban yang afdal, yang lebih bagus jenisnya atau sifatnya dan yang dimakruhkan. Nah, mana hewan kurban yang lebih afdal dijadikan sembelihan kurban dari segi jenis atau sifatnya dan mana yang dimakruhkan. Adapun jenis hewan kurban yang paling afdal jenisnya adalah al-ibil thumma al-baqar yang dhaha biha kamilah thumma al-dhan thumma al-ma'iz thumma subu'ul badana thumma subu'ul baqarah. Yang pertama yang paling afdal adalah satu ekor sapi, kemudian satu ekor unta, kemudian satu ekor sapi. Jika menyembelih sempurna, utuh sendiri, menyembelih satu ekor unta, satu ekor sapi. Kemudian kambing domba, kemudian kambing kacangan, selanjutnya 1/7 unta, berikutnya 1/7 sapi. Ini urutan yang paling afdal jenis hewan kurban. Yang pertama unta, seekor unta, yang kedua seekor satu ekor sapi, kambing domba, kambing kacangan, 1/7 unta, 1/7 sapi. Nah, ini pendapat jumhur ulama. Nah, berdasarkan hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, menerangkan keutamaan seseorang bersegera di hari Jumat. Nah, yang datang pertama di waktu pertama seperti berkurban seekor unta, yang datang pada waktu kedua seperti berkurban seekor sapi, dan seterusnya. Nah, ini jenis yang afdal, sesuai urutannya dalam berkurban. Di mana lebih afdal, sapi atau kambing? Kalau sapi utuh sendirian, satu ekor sapi dia yang beli semuanya, maka lebih afdal daripada kambing. Tapi kalau 1/7 sapi dengan satu kambing, lebih afdal adalah satu kambing. Kemudian dari segi sifat yang afdal, al-aktsaru al-asmanu al-aktsaru lahman al-akmalu khilqah al-ahsanu manzara. Dari segi sifatnya, yang afdal adalah yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, paling sempurna penciptaannya, paling bagus, paling enak dipandang. Ini sifat hewan kurban yang paling afdal. Nah, yang paling gemuk, paling banyak dagingnya, paling sempurna penciptaannya. Nah, ada semua, ada tanduknya, ada telinganya, dan seterusnya. Dan paling bagus dipandang. Warnanya bagus. Nah, sebagaimana ketika Rasulullah berkurban, nah, beliau berkurban dengan hewan yang gemuk, yang sempurna penciptaannya, dan bagus warnanya, enak dipandang, bagus dipandang. Dalam Sahih Bukhari dari hadits Anas bin Malik, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kan yudahi bikabshain. Kan yudahi bikabshain aqranain amlahain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan dua kambing yang besar, bertanduk, dan berwarna putih campur hitam. Nah, warna yang indah. Nah, putih campur hitam di bagian rambut, di dekat mulutnya, di rambutnya, kaki-kakinya warna hitam, yang lainnya warna putih. Nah, ini sifat hewan kurban yang afdol. Nah, jadi kan semua hewan kurban, nah, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, paling sempurna ciptaannya, dan paling bagus dipandang. Kemudian ada pun sifat hewan yang dimakruhkan, nah, sah di jenis hewan kurban namun makruh, kurang sempurna. Ada berapa jenis sifat hewan kurban yang beliau sebutkan di sini yang dimakruhkan, sah tapi dimakruhkan. Di antaranya al-adba, yang terpotong telinganya, atau tanduknya setengah, atau lebih dari setengah, an-nisfu aktsar. Telinganya terpotong setengah, atau lebih dari setengah, atau tanduknya terpotong setengah, atau lebih dari setengahnya. Ini dimakruhkan. Sah tapi makruh. Berikutnya al-muqabalah, allati syuqqat udhunuha 'aradan minal amam, yang telinganya, hewan yang telinganya sobek, lebar, lebar dari depan. Sobeknya melebar, melebar, bukan manjang, melebar. Sobek melebar dari depan. Mudabarah, ini kebalikannya. Sobek melebar dari belakang. Telinganya sobek, melebar dari belakang. Kemudian asyarqa, telinganya sobek memanjang. Kalau yang tadi melebar, aradon, aradon kalau ini tulan, nah, sobeknya manjang. Demikian juga dimakruhkan al-kharqa, yang telinganya lubang, daun telinganya lubang. Demikian juga al-musfarah, al-musfarah, yaitu hewan yang telinganya terpotong sampai terlihat lubang telinga. Telinganya terpotong sampai terlihat lubang telinganya. Demikian juga ini makruhkan al-musta'silah. Al-musta'salah, afwan, al-musta'salah bifatih sad. Al-musta'salah. Hayyallati dhahaba qarnuha kulluh. Yang tanduknya hilang semuanya. Tanduknya hilang semuanya. Ini makruh, nam. Makruhkan. Demikian juga ini makruhkan al-bahqa, yang penglihatannya hilang namun tidak terlihat kalau dia buta. Penglihatannya hilang namun tidak jelas, tidak nampak kalau dia itu buta. Nah, kelihatannya seperti hewan yang sehat yang bisa melihat. Nah, padahal pandangan penglihatannya hilang. Demikian juga yang dimakruhkan al-musyayyah. Musyayyah, hewan yang tidak bisa berjalan beriringan dengan rombongannya, terus tertinggal karena lemah, tidak kuat. Yang sembilan ini, yang beliau sebutkan ini yang disebutkan dalam hadis yang dikiaskan dengannya, yang semakna dengannya, dimakruhkan juga, dikiaskan dengan yang di atas tadi, al-batra. Yang pertama dimakruhkan juga al-batra, yang ekornya terpotong setengah atau lebih. Nal ibil wal baqar wal ma'iz. Unta, sapi, atau kambing kacangan yang ekornya terpotong setengah atau lebih. Ini dimakruhkan. Demikian juga yang dimakruhkan, yang dikiaskan dengan yang ada dalam hadis. Ma kuti'a min aliyati aqalla min an-nisf. Pada jenis kambing domba yang ekornya terpotong kurang dari setengah. Ekornya terpotong kurang dari setengah. Adapun jika terpotongnya setengah atau lebih, maka jumhur halul ilm berpendapat tidak sah. Nah, pada jenis kambing domba, nah, jika terpotong ekornya setengah atau lebih, maka tidak sah, tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Jadi dibedakan ya, ekor kambing domba dengan ekor unta, sapi, dan kambing kacangan. Adapun jika ekornya tidak ada pada asal penciptaannya, memang tidak ada kambing domba pada asal penciptaan yang tidak ada ekornya, maka tidak mengapa. Fala ba'sa biha. Demikian juga yang dimakruhkan ma kuti'a dzakaru, yang kemaluannya terpotong. Hewan yang kemaluannya terpotong. Demikian juga yang dimakruhkan masa qata ba'd asnaniha, hewan yang sebagian giginya ombong, sebagian giginya tidak ada. Adapun jika dari awal penciptanya tidak memiliki gigi, maka tidak dimakruhkan. Demikian juga yang dimakruhkan kata makuti asyam min halamati tadhiha, yang terpotong sebagian ambing susunya. Mata ambing susunya. Adapun jika asal penciptaannya tidak ada mata ambing susunya, maka tidak dimakruhkan. Nah, ini berapa sifat-sifat hewan yang dimakruhkan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Tetap sah namun makruh. Yang lebih sempurna penciptaannya lebih afdal, lebih bagus. Kemudian fasal yang berikutnya, tadi fasal yang ke-3, hewan kurban yang afdal dari segi jenis dan sifatnya dan yang dimakruhkan. Yang berikutnya fasal yang ke-4, fiman tujizu anil udhiyah, hewan kurban sah untuk berapa orang. Satu kambing namsah an rajul ahli baiti wa man sya'an al muslimin, sah kata beliau untuk seorang dan keluarganya dan siapa yang dikehendaki dari kaum muslimin. Di satu kambing sah untuk dia dan keluarganya, diniatkan pahalanya untuk dia dan keluarganya, namsah untuk mereka semuanya walaupun jumlah keluarganya banyak. Dia istrinya, misalnya anaknya 20 misalnya, yang beli satu kambing niatkan pahalanya untuk mereka semuanya, sah. Sebagaimana dalam hadis Abi Ayyub Al-Ansari, kana rajulu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyah an wa ahli baiti fayakuluna yut'imun. Seseorang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih berkurban dengan satu ekor kambing, untuk dia dan keluarganya. Mereka makan dan mensedekahkan sebagiannya. Demikian juga sepertujuh unta, sepertujuh sapi, sama dengan satu ekor kambing. Bisa untuk dia dan keluarganya. Satu ekor sapi bisa bersyarikat 7 orang. Demikiannya satu ekor kambing bisa bersyarikat 7 orang. Masing-masing setiap sepertujuhnya, kedudukannya sama dengan seekor kambing. Bisa untuk dia dan keluarganya. Diniatkan pahalanya untuk dia dan keluarganya. Adapun satu kambing, untuk 2 orang atau lebih. Saya patungan satu kambing harganya 2 juta. 2 orang patungan 1 juta. 2 orang yang rumah tangga yang berbeda. Ini tidak sah. Tidak boleh, tidak sah. Nah, ini pembahasan yang ke-4, fiman tujizu anil udhiyah, sah untuk berapa hewan kurban. Satu kambing, bisa untuk dia dan keluarganya, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Mencakup siapa saja dia niatkan, mendapatkan pahala berkurban. Demikian juga sepertujuh sapi, sepertujuh unta, sama dengan satu ekor kambing. Yujizyam anir rajulu ahli baiti. kalau menyembelih, satu orang menyembelih lebih dari satu ekor kambing, boleh atau tidak? Satu orang menyembelih dua ekor kambing, lima kambing, sepuluh kambing, satu orang menyembelih dua sapi, tiga sapi, satu orang menyembelih dua unta atau tiga unta. Ini ada beberapa pendapat ulama. Yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin, boleh, namun tidak sesuai sunnah. Sesuai sunnah cukup satu kambing satu dia dan keluarganya. Dari segi boleh, tidak berdosa. Namun tidak sesuai sunnah, tidak mencocoki sunnah. Pendapat yang lainnya dipilih oleh Syekh Ibnu Baz, boleh. Boleh seorang berkurban satu atau lebih dari satu. Karena tidak ada batasan dalam syariat. Menyembelih harus satu, tidak ada batasannya dalam dalil. Bahkan disebutkan Rasulullah ketika haji hajatul wada, karena banyak rata-rata permasalahan kurban udhiyah sama dikiaskan dengan hadi hewan yang disembelih haram bagi yang berhaji atau umrah. Bahkan Rasulullah ketika beliau berhaji, beliau hajinya haji qiran. Haji qiran, kewajiban menyembelih kurban cukup satu ekor kambing atau cukup sepertujuh sapi atau sepertujuh unta, sudah sah, sudah cukup, sudah melaksanakan kewajiban haji. Akan tapi Rasulullah menyembelih berapa? 100 unta yang Rasulullah sembelih ketika hajatul wada, 100 unta. Menunjukkan tidak ada batasan. Nah, akan tapi lebih mencocoki sunnah dalam udhiyah seperti yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin, insyaallah itu cukup lebih mencocoki sunnah satu orang, cukup satu ekor kambing untuk dia dan keluarganya. Nah, selebihnya mungkin bisa dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan kepentingan yang lainnya. Harta yang lebihnya bisa dimanfaatkan untuk manfaat-manfaat keperluan yang lainnya. Nah, ikhwani fid din rahimani rahimakumullah. Kemudian fasal yang kelima, insyaallah pada pertemuan berikutnya. Naktahi bihadzal qadr subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.